di balik gunung yang tinggi, berhiaskan pelangi. Setelah hujan pergi, ku terdampar di tempat seindah ini. Seperti hati sedang jatuh cinta.